Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها إخواني في الدين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله kaum muslimin yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan memasuki bab yang baru yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, yaitu a'da'ut tauhid, musuh-musuh tauhid. Kata beliau rahimahullah, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal-jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhruf al-qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan syaitan, jin dan manusia. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lainnya ucapan-ucapan indah tetapi menipu. Dalam surah Al-An'am. Kemudian beliau melanjutkan, hikmah Allah Azza wa Jalla menuntut dan mengharuskan untuk menjadikan bagi setiap nabi dan para da'i yang menyuruh kepada tauhid musuh-musuh. Allah menjadikan bagi mereka, bagi para anbiya dan para du'atut tauhid, musuh. Di mana musuh tersebut? Syaitan dari kalangan jin, di mana syaitan-syaitan tersebut membisikkan kepada syaitan dari kalangan manusia kesesatan, kejelekan, wal abadan, menghalangi mereka dari tauhid yang merupakan dakwah para anbiya, yang mereka dakwahkan kepada kaumnya terlebih dahulu. Tauhid yang diserukan oleh para anbiya kepada umatnya, kepada kaumnya, dalam prioritas utama dan paling pertama yang mereka serukan dikarenakan tauhid adalah asas, pondasi dan dasar yang dibangun di atasnya dakwah al-Islamiyah. Namun yang aneh bahwa sebagian manusia mereka menganggap dakwah kepada tauhid itu sebagai dakwah yang memecah belah umat. Padahal dia adalah pemersatu umat. Fa inna ismahu dalun alaih. Karena namanya itu menunjukkan atas hakikatnya. Namanya tauhid. Menunggalkan, menyatukan. Maka dia adalah sesuatu yang mempersatukan umat. Tetapi demikianlah barakallahu fikum. Syaitan tidak pernah berhenti untuk menghembuskan berbagai macam bisikan-bisikan yang kelihatannya indah. Tetapi Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang telah kita sebutkan membongkar hakikat sebenarnya bahwa itu adalah zukhrufal qawli ghurura. Ucapan indah tetapi menipu. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun kaum musyrikin, kata Syekh, yang mereka mengakui tauhid ar-rububiyah dan bahwa Allah Azza wa Jalla pencipta mereka, sungguh mereka telah mengingkari tauhid al-uluhiyah dalam doa kepada Allah semata. Dan mereka tidak meninggalkan perbuatan doa kepada para wali, sembari mereka menyatakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendakwahi mereka untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua bentuk ibadah. Mereka menyatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha lasyai'un ujab. Apakah dia Muhammad itu hanya akan menjadikan Tuhan yang satu saja? Ini sesuatu hal yang sangat aneh. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, wa qala ta'ala 'anil umamis sabiqah, dan Allah berfirman tentang umat-umat yang terdahulu, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun tagun. Demikianlah ma atal ladzina min qablihim mir rasul, tidaklah kami datangkan seorang rasul pun dari sebelum mereka. Tidak ada seorang rasul pun sebelum Rasulullah alaihi salatu wassalam illa qalu, kecuali mereka menyatakan, masing-masing kaumnya menyatakan kepada rasulnya, sahirun, dia ini seorang tukang sihir, au majnun, atau gila. Setiap umat dari al-umam sabiqah dari umat-umat yang terdahulu sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa mereka mengucapkan kalimat-kalimat ini, sahirun au majnun. Sebagaimana pula kalimat ini juga telah diucapkan oleh kaum Quraisy, kaum musyrikin kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka telah menggelari Rasulullah sebagai sahir. Mereka telah menggelari Rasul sebagai majnun. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan, atawasaw bihi. Apakah mereka saling berpesan dengan kalimat ini? Balhum qawmun tagun. Bahkan mereka adalah kaum yang melampaui batas. Ikhwani fiddin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat ini yang telah kita sebutkan dari ayat yang barusan kita bacakan, demikian pula ayat pembukaan yang disebutkan Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala, menunjukkan bahwa musuh itu akan senantiasa ada. Masyiah Allah Azza wa Jalla dan hikmah Allah Azza wa Jalla menghendaki dan menjadikan bagi setiap nabi dan orang-orang yang berupaya untuk mengikuti jejak Nabi alaihi salatu wassalam, mereka akan memiliki musuh dari kalangan syaitan, jin dan manusia. Masing-masingnya akan saling membisikkan, masing-masingnya akan saling memberikan informasi, masing-masingnya akan saling berta'awun, bantu-membantu dalam upaya untuk menghalangi manusia dari tauhid, dalam upaya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Azza wa Jal. Maka tidak heran kalau di hari-hari ini, dari apa yang antum dengarkan, barakallahu fikum, begitu banyaknya ucapan-ucapan yang sangat keji, dan begitu banyaknya ungkapan-ungkapan yang mungkar yang ditujukan kepada negeri tauhid. Amlam al-mamlakatul arabiyyah saudiyah dengan rajanya, masya Allah, raja siapa? Raja Salman hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Apalagi jangan ditanya orang Syiah Rafidah Al-Iraniyun, orang-orang Iran yang memang sangat besar permusuhannya kepada tauhid. Mereka sangat memusuhi tauhid karena mereka kaum musyrikin. Mereka sangat memusuhi negeri tauhid karena negeri mereka adalah negeri syirik. Nah, antum bisa bayangkan dan bisa bandingkan bagaimana ketika meninggalnya Raja Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, dengan apa yang mereka lakukan terhadap kuburannya Khomeini, bagaikan Ka'bah yang dibangun di atasnya bangunan yang megah dan besar. Bagaimana mereka bersujud di atas kuburan-kuburan. Apalagi dengan hari-hari ini, tokoh-tokoh mereka naam telah dieksekusi bersama dengan khawarij-khawarij yang lainnya, sudah mencapai jumlah sekitar 47 orang. Ya, dan ini bentuk ibadah dan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Balasan yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, agar mereka dibunuh, atau mereka disalib, atau mereka dipotong tangan dan kakinya dengan bersilangan, atau mereka dimusnahkan dari muka bumi ini. Dan itu adalah hukuman yang pantas bagi mereka. Hukuman yang barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla telah menetapkannya di dalam Al-Quranul Karim. Hukum had. Dan hukum had yang ditegakkan satu, itu lebih baik daripada mereka mendapatkan hujan selama 40 hari. Karena mereka barakallahu fikum adalah para pembuat keonaran di muka bumi. Berbagai tindakan-tindakan terorisme, pembantaian demi pembantaian yang mereka lakukan, yang justru menjadi korban adalah kaum muslimin. Kaum muslimin yang tidak berdosa. Yang memang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam telah menyatakan tentang hakikat pemikiran yang ada dan akidah yang ada pada kaum Khawarij. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh ahlul Islam, membunuh kaum muslimin, dan membiarkan para penyembah berhala. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan memujinya. Kemudian bersyukur kepada pemerintah Saudiyah. Naam, dan yang bersamanya dari negeri-negeri kaum muslimin yang berkoalisi untuk memberantas berbagai tindakan-tindakan terorisme dan berbagai macam pemikiran-pemikiran terorisme. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga negeri tersebut dan negeri-negeri kaum muslimin. Ikhwani fiddin azakumullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullahu ta'ala melanjutkan. Wasifatul musyrikina, sifat kaum musyrikin, mereka apabila mendengarkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dipanjatkan, isma'azzat qulubuhum, hati mereka ini kesal. Kalau ada orang yang beribadah hanya kepada Allah, berdoa memohon hanya kepada Allah, menyeru manusia bertauhid kepada Allah, isma'azzat qulubuhum, kesal, jengkel, dongkol hati-hati mereka. Wa nafarat, dan mereka pergi lari. Fakafaru, mengingkari, mengkufuri. Wa in sami'u aw wa idza sami'u asyrik, tapi apabila mereka mendengarkan syirik. Wa du'a ghairillah, dan mendengarkan doa kepada selain Allah. Ada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Farihu wastabshiru, mereka senang dan gembira. Ini sifat kaum musyrikin. Wa qad wasafa Allahu haula'il musyrikin, dan Allah telah mensifatkan orang-orang musyrik tersebut biqaulihi, dengan firman-Nya, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Apabila disebut Allah semata, maka kesallah hati-hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Wa idza dzukira alladziina min duunihi, dan apabila disebutkan dari selain Allah, idzahum yastabsyirun, mereka senang. Mereka senang. dalam surah Az-Zumar ayat 45. Wa qala ta'ala yasifu al-musyrikin alladziina yunkiruna at-tauhid. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman mensifatkan kaum musyrikin yang mengingkari tauhid. Dzalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum. Wa in yushrak bihi tu'minu. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Itu karena apabila Allah diseru semata, kafartum, kalian kafir. Namun apabila Allah disekutukan, kalian beriman. Kalian mempercayai atau mengakui dan membenarkan kesyirikan tersebut. Maka hukum hanya milik Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha tinggi lagi maha besar. Wahadihil ayat, semua ayat yang kita sebutkan, kata Syekh, wa in kanat fi haqqil kuffar, meskipun ayat ini turun berkaitan tentang orang-orang kafir, fa innaha tantabiqu ala kulli man ittasafa bi sifatihim, maka dia tepat, sesuai dan cocok untuk diterapkan kepada setiap orang yang bersifat dengan sifatnya mereka. Mimman yadda'un al-Islam, dari orang-orang yang mereka mengaku Islam, wa yuharibuna du'at at-tauhid, tetapi mereka memerangi para dai tauhid. Mereka memerangi para dai yang menyeru kepada tauhid. Sebagaimana yang ditebarkan oleh orang-orang Syiah Rafidah Al-Iraniyun, orang-orang Iran, yang mereka menggelari para ulama Saudiyah atas upaya mereka di dalam menegakkan tauhid di negeri Al-Haramain, dengan memberikan nasihat demi nasihat, bimbingan demi bimbingan kepada waliul amr, kepada pemerintahnya. Mereka telah menggelari para ulama sebagai ulama jahat. Naam. Wa yaftaruna alaihim, dan Syekh menyatakan serta mereka berdusta terhadap para ulama tersebut. Naam. وَيُلَقِّبُونَهُمْ بِأَسْمَاءٍ مُنَفِّرَةٍ, dan memberikan lakab, gelaran-gelaran tentang mereka atau terhadap mereka dengan gelar-gelar yang membuat orang lari dari tauhid. لِيَسُدُّ النَّاسَ عَنْهُمْ, untuk menghalangi manusia daripada ulama dan da'i yang menyeru kepada tauhid. Sebagaimana yang sering kita ulang-ulang, bagaimana orang-orang jaringan Islam liberal dan yang berikutnya menjelma menjadi jaringan Islam Nusantara, dari jil menjadi jin, dan kaum sufiyah yang mereka terus tidak pernah berhenti siang dan malam, pagi dan petang, terus menghembuskan di tengah-tengah umat ini dengan gelaran-gelaran terhadap ahlut tauhid, terhadap ahlus sunnah, al-mutamassikuna bi sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalam, dengan gelar-gelar Wahabi. Tiada lain upaya mereka ingin mencitrakan buruk. Nah, Wa subhanallah, mereka senantiasa menyematkan tentang kelompok Wahhabi ini sebagai kelompok radikal, sebagai kelompok teroris. Entah dari sisi yang mana mereka naam kemudian mengambil kesimpulan demikian. Padahal sekarang lihat kenyataan yang ada, bukan baru sekarang, sejak dahulu kala. Bagaimana negeri Tauhid yang mereka katakan sebagai negeri Wahhabi, terorisme di dunia. Kira-kira apa lagi yang akan mereka sebutkan? Dan memang sudah mereka sebutkan. Naam barakallahu fikum, upaya pemerintah Saudiya dengan negeri-negeri Islam yang lainnya dalam koalisi untuk memberantas terorisme ini, mereka pun telah mengungkapkan berbagai komentar-komentar yang na'udzubillah. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Khwan fidin azakumullah. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, wa yunaffiruhum min at-tauhid alladhi ba'atha Allah ar-rusula min ajli, dan mereka menjauhkan manusia dari tauhid yang Allah mengutus rasulnya karena tauhid tersebut. Wa min haula, di antara mereka ada yang mendengar seseorang berdoa memohon kepada Allah, fala yakhsha, dia tidak khusyuk. Wa idza sami'a ad-du'a min ghairillah, tapi apabila dia mendengar doa kepada selain Allah, tafala bil madad minar rasul, seperti orang yang mencari pertolongan, meminta pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, awil aulia, atau kepada para wali, khasya'a wastabsyara, khusyuk sekali dia dan senang. Fabi sama yaf'alun, betapa buruknya apa yang mereka lakukan. Maka kita lihat berbagai pemandangan-pemandangan di negeri ini. Jangan bicara dari negeri-negeri yang lainnya. Apa yang kita saksikan? Sebuah timbangan yang terbalik tentang kondisi masjid dengan kuburan. Kuburan sepi, masjid sepi bagaikan kuburan. Tapi kuburan ramai bagaikan masjid. Mereka barakallahu fikum, ketika di dalam salat, melaksanakan salat, padahal salat adalah suatu waktu dan tempat yang seorang bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, kondisi yang dia berada dalam keadaan yang sangat dekat dan paling dekat dengan Allah ketika dia dalam keadaan sujudnya. Kita lihat mereka-mereka ini luar biasa. Antum, jika salat di masjid-masjid mereka, as-sufi, ya, orang-orang sufi dan yang semisalnya, betapa capeknya kita salat untuk mengejar gerakan-gerakannya yang luar biasa. Alhamdulillah masih kadang dapat, untuk dapat wajibnya subhana rabbiyal azim sekali, itu pun dengan bacaan super cepat. Kemudian ketika sujud subhana rabbiyal a'la sekali dengan bacaan yang super kilat. Nah, tetapi kalau bacaan Al-Fatihah sudah dipercepat dengan begitu cepatnya, hanya bisa dapat separuh seringnya. Luar biasa. Ini kondisi yang seorang sangat dekat dengan Allah Azza wa Jal. Tetapi lihat betapa khusyuknya mereka tatkala berada di kuburan-kuburan yang hampir-hampir naam burung tidak akan terbang dari kepala-kepala mereka, disangka mereka adalah naam pohon yang sudah usang. Ikhwan fi din azakumullah, benar-benar timbangan yang terbalik. Maka dari sini menitipkan pesan yang sangat penting kepada kita semuanya untuk tampil menjadi para dai yang menyeru kepada tauhid semaksimal yang kita mampu, menyelamatkan saudara-saudara kita yang itu merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang kepada mereka. Karena ini adalah sebagai dasar yang memberikan jaminan bagi mereka dengan izin Allah Azza wa Jalla dan rahmatnya akan terselamatkan dari kekekalan dari api neraka. Meskipun berbagai macam dosa, kemaksiatan, naam kedurhakaan yang mereka lakukan kepada Allah Azza wa Jalla, maka seseorang dengan al-kabair yang dia lakukan tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla, bisa jadi Allah ampuni dia secara langsung atau Allah akan adab dia sekadar dosa yang dia lakukan, namun pada akhirnya Allah akan keluarkan dia dari an-nar dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Ikhwan fiddin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bab yang berikutnya, kata Syekh, mauqiful ulama min at-tauhid, sikap ulama dari tauhid atau terhadap tauhid. Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah menyatakan, innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan awal mula yang didakwahkan oleh para anbiya adalah tauhid. Alladzi dzakara Allah biqaulihi, yang Allah sebutkan dengan firman-Nya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang mereka menyeru kepada umatnya, ani'budullah, hendaklah kalian menyembah Allah semata, wajtanibut tagut, dan jauhilah peribadahan kepada tagut. Wattagut, dan makna tagut adalah huwa kullu ma'ubida min dunillahi biridahu, setiap yang disembah dari selain Allah biridahu, dengan keridaannya. Kenapa perlu ada kalimat biridahu? Untuk mengeluarkan darinya orang-orang yang mereka disembah dari selain Allah Azza wa Jalla, namun mereka tidak ridha. Sehingga ketika Nabi Allah Isa alaihi salam disembah, ketika Maryam disembah, ketika Uzair disembah, ketika Rasulullah dipersekutukan dengan Allah, naam, dan yang lainnya, sebagaimana pula ketika Ali radhiyallahu ta'ala anhu dipertuhankan oleh orang Syiah Rafidah, ketika Husain disembah, dan mereka semua tidak ridha, maka tidak kemudian kita menyatakan haula'i tawaghit, mereka ini adalah tagut. Lah. Maka yang dinamakan tagut adalah kullu ma'ubida min dunillahi biridahu, setiap orang yang disembah dari selain Allah dengan keridaan dan kerelaannya. Ikhwan fi din azakumullah, setelah penyebutan ayat ini, Setiap umat seorang rasul yang mereka mendakwahkan kepada umatnya agar bertauhid kepada Allah dan menjauhi taghut. Walidzalika, oleh karena itu, yajibu alal ulama, wajib atas para ulama untuk memulai dengan apa para rasul tersebut memulai dakwahnya. Fayad'un nasa ila tauhidillah, maka mereka, hendaklah para ulama tersebut mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam semua jenis ibadah, lebih-lebih lagi dalam masalah doa, yang Rasulullah alaihi salatu wasalam menyatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Naam. Hadis ini memberikan faedah bahwasanya doa itu adalah ibadah yang paling agung. Ibadah yang paling agung. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mendatangkan antara mubtada dengan khabarnya dhamir al-fasl, yaitu huwa ad-du'a'u huwa al-ibadah. Alasan kedua yang menunjukkan anna ad-du'a a'zam anwa'il ibadah, bahwasanya khabarnya menggunakan alif wal lam. Mestinya kalau dalam susunan normal, ya, mubtada khabar itu, na'am, ma'rifah ketemu dengan nakirah, ad-du'a'u ibadatun. Tapi di sini Rasulullah menyebutkan ad-du'a'u huwa, di samping didatangkan dengan dhamir al-fasl, dhamir huwa juga disebutkan dengan khabar al-na'am mu'arrafun bil alif wal lam. Ini sama dengan ketika Rasulullah menyatakan al-hajju arafah, bahwasanya arafah itu, wukuf di arafah adalah rukun haji yang paling afdal. Bahkan semua jenis ibadah, sebagaimana diterangkan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Usulul Thalatsah, semua jenis ibadah itu kembalinya kepada doa. Karena doa terbagi menjadi dua, satu doa apa? Mas'alah. Antum sudah faham ini. Ikhwan fiddin azakumullah. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, wa aktsarul muslimin al-yawma waqa'u fi syirik wa du'a ghairillah. Kebanyakan kaum muslimin di zaman ini terjatuh ke dalam perbuatan syirik dan doa kepada selain Allah. Wa huwa sababu syaqaihim, dan itu adalah sebab kesengsaraan mereka dan kesengsaraan umat-umat yang terdahulu, yang Allah Azza wa Jalla membinasakan mereka disebabkan mereka berdoa kepada wali dari selain Allah Azza wa Jalla. Inna mawqif al-ulama min at-tauhid, sesungguhnya mawqif atau sikap para ulama dari tauhid, wa muharabat asy-syirki, dan peperangan terhadap kesyirikan, ala aqsam, ada beberapa macam. Nah, bagaimana sih sikap-sikap para ulama? Para ulama itu terbagi dalam beberapa jenis manusia. Jenis yang pertama adalah al-qismul awal, fahimu at-tauhidah, mereka yang faham tauhid, wa ahammiyatahu, dan pentingnya tauhid, wa anwa'ahu, dan macam-macam tauhid mereka faham, wa arafu asy-syirka wa aqsamahu, mereka mengenal syirik dan macam-macamnya, faqamu biwajibihim, maka mereka menegakkan kewajiban mereka, wa bayyanu lin-nasi at-tauhid wasy-syirik, dan mereka menjelaskan kepada manusia tauhid dan menjelaskan pula syirik. Hujjah mereka adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Dan sungguh, para ulama tersebut menghadapi sebagaimana yang dihadapi dan didapatkan oleh para anbiya ila ittihamat kadzibah, tuduhan-tuduhan dusta. Fasabaru, maka mereka sabar. Walam yataraja'u, dan mereka tidak mundur, tidak rujuk. Wa syi'aruhum qauluhu ta'ala, syiar mereka adalah firman Allah, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila, bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Ini jenis ulama yang pertama. Nah, faham tauhid, macam-macam tauhid, faham syirik, macam-macam syirik, maka mereka menegakkan kewajibannya, mendakwahkan tauhid, dan mereka bersabar di atasnya dari berbagai macam gangguan yang mereka hadapi di jalan tauhid, karena memang itu adalah sunnatullah yang pasti akan terjadi. Perhatikan, wa qadiman awsa Luqmanul Hakim waladahu qailan, dahulu Luqmanul Hakim telah mewasiatkan kepada putranya ketika menyatakan, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai ananda, tegakkanlah salat, lakukanlah amar ma'ruf dan nahi mungkar, perintahkan kepada kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran. Maka sikap amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan, yang paling tinggi dari kebaikan adalah memerintahkan kepada apa? Kepada tauhid. Dan nahi mungkar yang terbesar adalah apa? Melarang dan mencegah dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Maka Luqmanul Hakim menyatakan, wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang akan menimpa dirimu. Inna dzalika min azmil umur, karena musibah demi musibah, gangguan demi gangguan, penentangan demi penentangan, min azmil umur adalah sesuatu yang pasti adanya. Naam. Sesuatu yang diwajibkan. Artinya hal yang pasti akan terjadi dan tidak akan mungkin bisa dielakkan. Ikhwan fi din a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka demikianlah kita. Sebagaimana Rasulullah alaihi salat salam tanya, ya Rasulullah, man, siapa yang paling besar bala yang mereka dapatkan wahai Rasul? Qala al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal, para anbiya kemudian yang semisalnya, yang semisal para anbiya, yang mengikuti jalan para anbiya, yang mengikuti manhaj para anbiya, inilah yang ujiannya dan balanya paling besar yang akan menimpa mereka. Ikhwan fi din a'azzani Allahu wa iyyakum, ini jenis yang pertama dari mauqif para ulama terhadap tauhid. Namun karena waktu sudah sampai isya, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.